Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man hafizal ayata falyaqra. Qra'u. Barakallahu fikum. Kemarin telah kita selesaikan dari ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala litauhid, kepada tauhid, wa da'wa ilaih, dan mendakwahkan kepadanya. Nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentang kekuasaannya yang berada di langit maupun di bumi, agar Nabi Ibrahim alaihi salam melihat tibasiratihi dengan pandangan mata hatinya, maupun pandangan mata dengan pandangan yang di situ ada unsur tafakkur wa tadabbur, wal i'tibar wa ta'ammul, dan ini tidak hanya tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihi salam saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh hamba-hambanya yad'u ta'ala ibadahu ila nadhar lima fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya agar supaya melihat dengan mata kepalanya, memperhatikan apa yang ada di langit-langit maupun di bumi. Yang dimaksud seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk melihat, memperhatikan dengan mata kepalanya maupun mata hatinya adalah nadhraf al-faqri wal-i'tibar al-nam al-nadhraf al-fikri wal-i'tibar wa ta'ammul lima fihima wa ma tahtawi alaihi wal-istibsar, dengan pandangan yang terkandung di dalamnya al-fikr, memikirkan kita disuruh memikirkan, merenungkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita merenungkan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Karena dengan kita memikirkan, merenungkan, mentadaburi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Maha Esa di dalam penciptaan, dalam kekuasaan, kepengaturan alam semesta ini, yang konsekuensinya Allah Maha Esa pula di dalam al-ibadah, akan menghasilkan keyakinan yang seperti itu. Nah, sehingga tidak hanya tertuju kepada Nabi Ibrahim saja, bahkan tertuju pula kepada seluruh hamba. Dengan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap langit-langit dan bumi, dan Allah yang menciptakannya, maka dari situ kita pun tahu bahwa Allah Maha Esa di dalam pencipta, di dalam sesembahan. Hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Akan mengantarkan kepada keyakinan hanya Allah yang diibadahi semata. Maka sesuai dengan tegaknya dalil, akan menghasilkan keyakinan, menghasilkan pengetahuan, seluruh apa yang dicari, apa yang dituntut. Nah, yang dia inginkan dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah tegak semuanya, sudah Allah perlihatkan dengan jelas. Akan tetapi bagi orang-orang yang kufur, sejelas apapun mereka tidak akan yakin. Bagi orang beriman akan semakin kuat keimanannya. Lihat bagaimana dijelaskan pada ayat setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Tatkala telah datang malam, ay adlam, telah datang gelapnya malam, Allah Subhanahu wa taala juga di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malam, menutup siang. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit maupun bumi pada 6 hari. 6 hari yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaumikum hadza, hari yang ada pada kalian ini. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara terhadap hamba-hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka fahami, sesuai dengan bahasa yang ada pada mereka, yang mereka bisa pahami. 6 hari yang kita fahami adalah 6 hari seperti apa yang ada pada kita ini, bukan 6 hari yang khusus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan begitu cepat penciptaan langit dan bumi ini. Dan bukan berarti Allah enggak mampu kalau menciptakan lebih singkat lagi dari 6 hari. Maha mampu. Namun berdasarkan hikmahnya, Allah tentukan 6 hari langit dan bumi, tanpa satu makhluk pun yang turut andil dalam penciptaan langit dan bumi ini. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Al-istiwa maklum, istiwanya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diketahui bahwa Allah adalah istiwa di atas ketinggian, di atas langit, di atas arsy. Wal kaifu majhul, akan tapi posisinya di sana seperti apa, kaifiahnya seperti apa, itu yang tidak diketahui. Sehingga kita imani sebatas apa yang Allah beritakan kepada kita. Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah istiwa di atas arsy, imani. Adapun persisnya di sana seperti apa posisi Allah Subhanahu wa taala, berhubung Allah dan Rasul enggak memberitakan, jangan kita mendalam-dalam mempertanya-tanyakan. Imani sudah bahwa Allah istiwa di atas arsy dan Allah pasti memiliki kaifiah. Terus seperti apa kaifiahnya? Wallahu a'lam, karena Allah enggak menjelaskan kepada kita. Nah, hadza huwa yang harus diyakini oleh seorang muslim, seorang muslimah. Yuksi lailan nahar, Allah menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasitha, yang diikuti dengan cepatnya. Kita saksikan dengan mata kepala kita di siang hari betapa terangnya. Betapa terangnya keadaan di siang hari. Namun ketika malam datang, subhanallah, begitu cepat melesat terangnya siang, entah pergi kemana, sudah berubah menjadi gelapnya malam. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ikhwan, orang yang nadhar al-fikr wa ta'ammul wa tadabbur, orang yang memperhatikan, yang disertai dengan merenungkan, memikirkan akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di situ sudah mengenalkan seseorang kepada sang penciptanya bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Allah maha esa dalam penciptaan, dalam kepengaturan, dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini. Nah, itu dinamakan dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat berupa ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang dirinya melalui ayat-ayat kauniyahnya, juga Allah jelaskan melalui ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah ilmu agama yang sedang kita pelajari bersama, madarnya, berkisarnya seputar ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berkisar seputar tiga ini. 6. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita tentang dirinya melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyah, sehingga ketika kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita renungkan, tadaburi. 6. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Subhanallah. Di padang pasir, gurun, padang sahara kayak gitu, kering kerontang, panasnya, subhanallah. Kadang berpikir, apa ada binatang yang tahan hidup seperti ini? Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang yang sesuai dengan keadaan tempat tersebut. Bisa untuk alat transportasi dan bisa untuk memuat barang-barang, mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan sekian banyak manafi. Susu unta. 6. Di antara mereka ketika jual susu unta itu, Evan, untanya di parkir di perempatan-perempatan jalan itu, di lampu merah parkir, nanti mobil berhenti lampu merah, nawarkan susunya. yang dari peras pakai botol aqua. Nah, banyak manfaatnya. Subhanallah, kita diajak merenung akan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan memperkenalkan kita bahwa Allah adalah Zat yang Maha Sempurna yang berhak untuk kita ibadi semata. La'allahu kita taib falamma la qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, beliau mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala, tatkala bintang itu terbenam, la qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim mengatakan aku enggak suka sesuatu yang terbenam. Maknanya Tuhan kok bisa terbenam, berarti itu bukan Tuhan yang benar, berarti enggak berhak untuk diibadahi. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta, tentu Dia akan al-qiyam bima solihil ibad. Dia akan terus melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hambanya. Enggak pernah gaib dari hambanya. Akan terus mengawasi, terus memperhatikan mereka, kemaslahatan-kemaslahatannya. Itu Rabb yang hak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menyembah bintang, ketika terbit bintang, Tuhannya muncul. Ketika bintangnya terbenam, nah berarti Tuhannya ngilang. Berarti ini adalah sesembahan yang batil. Kalau yang menyembah bintang, berarti adalah bentuk penyembahannya penyembahan yang batil. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid. Maka hendaknya kita pun merenung yang demikian, barakallahu fikum. Jangan sampai kita melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini terkait dengan masalah bintang. Dan ini bukan pembatas. Bukan hanya bintang saja, sekian banyak sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah. Mungkin dulu di antara kita sebelum kenal dakwah tauhid, sebelum kenal dakwah sunnah, memiliki suatu keyakinan, kepercayaan terhadap suatu benda. Begitu yakin, percaya diri terhadap benda itu, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Contoh orang yang bertawakal kepada jimat, bergantung, bersandar sepenuhnya hati dia kepada jimat tersebut, akan bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan bisa menolak bala untuk dirinya. Sehingga ketika sudah menggunakan jimat tadi, begitu pede dia ketika safar. Seharusnya ketika terjadi sesuatu, ternyata kok kesandung batu, kakinya berdarah, mikir seharusnya otaknya. Ini saya yakini bisa mendatangkan manfaat. Saya agungkan, saya cintai. Loh kok enggak bisa ngelindungin saya? Kesandung batu aja kakinya lecet, keluar darah. Berpikir. Digantung di mobilnya, aman pokoknya dah kalau sudah digantungkan di sini. Ternyata tumburan. Seharusnya berpikir, benda apa kayak gini kok saya yakini bisa datangkan manfaat, bisa nolak bala, ternyata enggak bisa apa-apa. Seharusnya demikian, barakallahu fikum. Tadabur. Atau yang mungkin dulunya punya kebiasaan, ketika dalam keadaan sulit, istighosah kepada kuburan-kuburan puyang. doa kepadanya begitu khusyuk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan doa, malah enggak doa kepadanya. 6. Ternyata puyang yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, juga lagi-lagi enggak bisa melakukannya. Bahkan pernah kejadian, 6, satu mobil sedang tirakat di kuburan suatu puyang, pulang-pulang malah tumburan mobilnya, kok enggak bisa ngelindungin. 6, ini ya akhwan barakallahu fikum, betapa besar hidayah tauhid kepada seorang, menjadikan seseorang pun cerdas mengibadahi memang zat yang berhak diibadahi, bisa mencipta, bisa memberikan rizki, mengatur alam semesta, bisa melindungi dari kemadharatan. Itu orang bertauhid, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan kaum musyrikin, melakukan penyembahan kepada sesuatu yang enggak bisa berbuat apa-apa, bertawakal kepada sesuatu yang enggak bisa berbuat apa-apa, alangkah bodohnya. 6. Maka di sini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, falamma janna 'alaihi al-lailu ay azlam, maksud telah gulita, telah gelap. Ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang. La'allahu minal kawakibi al-mudi'ah. 6. Barangkali bisa jadi yang dimaksud di sini adalah dari bintang-bintang yang bercahaya, yang terang cahayanya. Kita ketahui bersama, bintang ada yang cahayanya terang, ada yang tidak. Itu pun tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Li'anna takhsisahu bi dzikri yadullu ala ziyadatihi an ghairihi. Dikarenakan pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut al-kaukab di sini, kaukab di sini, itu menunjukkan tentang ziyadah, memiliki kelebihan dari yang lainnya. 6. Bintang banyak macamnya. Ada yang redup, ada yang sedang, ada yang terang. 6. Dengan disebutkannya bintang di sini kaukabah, menunjukkan yang dimaksud adalah bintang yang memiliki kelebihan dari bintang-bintang yang lainnya, yaitu bintang yang memiliki cahaya yang terang. Walihada, oleh karena inilah, wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu, qala man qala, berkatalah, berpendapatlah orang berpendapat bahwa yang dimaksud kaukabah dalam ayat ini adalah az-zuhrah. Az-Zuhrah itu salah satu macam dari macam-macam bintang. 6. Namanya Az-Zuhrah, ada bintang tertentu yang terang. Bahasa Arabnya Az-Zuhrah. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan ketika melihat bintang yang terang itu, ini adalah Rabbku. Ai alwati atanazzul ma'al khasmi, dalam bentuk sebagai tanazzulnya beliau kepada lawan debatnya. Ai hadza rabbi fahalumma nangdur, ini Rabbku, coba mari kita perhatikan, kita renungkan. Benar gak kalau ini adalah Rabb yang berhak diibadahi? Hal yastahiqu ar-rububiyata, apakah Rabb ini yang tadi berupa bintang yang terang tadi memang punya hak terhadap rububiyah? Dia bisa mencipta, bisa mengatur, bisa berkuasa. ataukah tidak? Kalau memang iya, berarti benar ilah yang benar. Tapi kalau ternyata tidak, berarti itu adalah sembahan yang batil, harus kita tinggalkan, gitu loh. Nah, wa hal yaqumu lana dalilun ala dzalik? Apakah tegak untuk kita dalil atau bukti yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwa dia punya hak terhadap rububiyah? Ada enggak buktinya kalau bintang tadi memiliki hak rububiyah? Kalau enggak ada bukti, ya jangan kita fanatik nyembah bintang terus. Nah, karena enggak ada dalil yang menunjukkan dia memiliki kerububiahan. Enggak bisa mengatur, enggak bisa mencipta. Bahkan bintang itu yang dicipta oleh Allah. Bahkan bintang itu yang diatur oleh Allah. Nah, dan bintang itu yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang yang menyembah bintang punya bukti apa tidak, ikhwan, tentang kebenarannya? Al-jawab tidak. Karena enggak memiliki kerububiahan sama sekali bintang itu. Bahkan bintang itu yang dicipta oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak berhak. Sehingga orang-orang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, atau yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sembah-sembah yang batil. Atau yang menyembah sapi. Ada enggak orang menyembah sapi? Ada. Tapi anehnya ketika Idul Adha Tuhannya dijual. Nah, ya enggak? Ada orang yang mengagungkan sapi. Dikultuskan. Butuh duit. Wah, juallah sapinya. Padahal itu Tuhannya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu ya ikhwan, bodohnya kesyirikan. Fa innahu la yanbahi li'aqilin ayat takhida ilahahu hawah bi ghairi hujjatin wala burhan. Maka sesungguhnya tidaklah pantas, tidaklah selayaknya bagi orang yang berakal untuk menjadikan sesembahannya berupa hawa nafsunya. Apa yang di atau apa yang hawa nafsu itu cenderung kepadanya, itu yang diikuti tanpa pandang bulu, tutup mata tutup telinga, entah punya bukti entah tidak. Orang berakal anggapkan kayak gitu. Bihuri hujjatin wala burhan, tanpa ada hujjah maupun tanpa ada bukti. Orang berakal enggak demikian keadaannya. Dia pasti akan memperhatikan ada hujahnya apa tidak, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya. 6. Falamma afala ay ghaba dzalikal kaukab. Bintang itu ghaib. Enggak tampak di hadapan makhluk-makhluknya, di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Qala la uhibbul afilin, aku enggak suka, kata Nabi Ibrahim, sesuatu yang terbenam. Tuhan kok terbenam, ghaib dari para penyembahnya, menunjukkan bintang itu yang dijadikan sesembahan oleh mereka adalah sesembahan yang batil karena ghaib dari penyembahnya. Muncul ketika terbenam saja, ketika waktu terbit ya, muncul ketika waktu terbit, ketika waktu terbenam enggak nampak. Jadi penyembahnya ditinggal, enggak kelihatan Tuhannya. Nah, ini bagi yang berpikir lurus akan tampak bahwasanya orang menyembah bintang enggak punya bukti yang menunjukkan tentang kebenaran perbuatan dia. Ai alladhi yaghibu wa yakhtafi amman abadah. Aku enggak suka sesembahan yang dia ghaib dan bersembunyi dari penyembahnya. Fa innal ma'buda la budda an yakuna qa'iman bima salihi man abadahu. Kasih tanda oleh kalian. Fa innal ma'buda la budda an yakuna qa'iman bima salihi man abadah wa mudabbiran lahu fi jami'i su'unihi. Maka sesungguhnya sesembahan yang hak itu pasti harus dia tegak melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan orang yang menyembahnya, dan mengatur seluruh keadaan-keadaan orang-orang yang menyembahnya. Itu sesembahan yang benar. Siapa yang mampu melakukan itu ya ikhwan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru Tuhan yang hak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hayyul qayyum. Nah, maha hidup. Maha menegakkan urusan-urusan kemaslahatan-kemaslahatan para hamba-hambanya. Lah ini yang nyembah bintang, katanya sesembahan, katanya Tuhan, lah kok tampaknya ketika waktu terbit saja, ketika datang waktu terbenam, Tuhannya pergi. Para penyembah-penyembahnya, siapa yang ngatur urusannya, kemaslahatan-kemaslahatannya. Dari situ sudah tampak sangat jelas tentang batilnya orang yang melakukan penyembahan kepada bintang-bintang. Nah, maka dari itu Nabi Ibrahim mengatakan, la uhib qala la uhibul afilin, aku enggak suka, benci aku. Nah, Tuhan kok lenyap, Tuhan kok terbenam. Nah, enggak kayak gitu Tuhan yang hak. Fa amma alladhi yamdi waqtun katsirun wa huwa ghaibun. Adapun sesembahan yang telah berlalu waktu yang banyak, wahwa ghaib, sedangkan dia ghaib, enggak nampak. Famin aina yastahiqul ibadah, maka dari mana, dari sisi mana Tuhan yang seperti ini memiliki hak untuk diibadahi? Jawabannya, enggak punya hak dari sisi manapun. Nah, ditinjau dari sisi dia punya kerububiahan, enggak punya kerububiahan. Enggak mampu mencipta, bahkan bintang itu yang dicipta oleh Allah. Enggak mampu bintang itu mengatur, bahkan bintang itu yang diatur oleh Allah. Tidak punya kekuasaan bintang tersebut, bahkan bintang tersebutlah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari sisi ini juga enggak punya sisi kebenarannya. Ditinjau dari sisi dia berhak untuk mendapatkan ibadah, terlebih lagi atas dasar apa? Mencipta enggak mampu, berkuasa enggak punya kekuasaan, mengatur enggak bisa mengatur, kok diibadahi? Nah, sehingga semakin tampak amat jelas batilnya orang melakukan penyembahan kepada bintang. Nah, famin aini yastahiqul ibadah, dari sisi mana dia berhak untuk apa diibadahi? Wa hal ittikhaduhu ilahan illa min asfahis safah wa abtalil batil. Bukankah menjadikannya bintang itu sebagai sesembahan melainkan merupakan asfahis safah. Safih itu maknanya man la yuhsinu tasarruf. Man la yuhsinu tasarruf dinamakan safih. Nam, dungu. Bukankah menjadikan bintang sebagai Tuhan dalam keadaan dia enggak punya kerububiahan wala uluhiyah wala yang lainnya, melainkan termasuk kebodohan, kedunguan yang paling dungu dan kebatilan yang paling batil? Al-jawab na'am, betul. Orang menjadikan bintang sebagai sembahan merupakan orang yang safih, orang yang dungu, nam orang yang batil perbuatannya, bahkan min abtalil batil, karena melakukan penyembahan kepada sesuatu yang enggak hak sedikit pun untuk diibadahi. Kalau ini kejadiannya terkait dengan bintang, sekali lagi bisa direnungkan yang lainnya. Mungkin dulu kita mengagungkan benda-benda atau tempat-tempat, semua itu tinggalkan-tinggalkan. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah mutafaridun bijal bil manafi wa dafil madar. Allah Maha Tunggal, Maha Esa dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Sehingga ketika kita mengharapkan mendapatkan kemanfaatan baik diniyah maupun duniawiyah, panjatkan doa kepadanya, gantungkan harapan kepadanya, kemudian iringi usaha semaksimal mungkin. Sebaliknya, ketika kita ingin terhindar dari kemadharatan, bala baik diniyah maupun duniawiyah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita lima yuhibbuhullahu wa yardah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.